Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah mab'ad. Qala rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabil masyi ila salah yusannul khuruju ilaiha mutatahhiran. Yusannul khuruju ilaiha mutatahhiran, disunnahkan untuk keluar menuju salat itu dalam keadaan bersuci. Disunnahkan untuk berangkat atau mendatangi salat dalam keadaan bersuci. Tatahur di sini itu mutatahiran hissiyan wa ma'nawiyan seperti yang telah lalu. Dalam keadaan bersuci, baik secara hissi, yakni dia bersih suci dari hadas kecil dan besar, dan suci dari dosa dan kesalahan. Dan itu diantara keutamaan-keutamaan wudu. Seperti dalam banyak hadis disebutkan, orang yang betul-betul berwudunya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka dosa-dosanya akan berguguran bersama tetes-tetes yang terakhir dari bekas-bekas wudunya. Apalagi ditambah dia berjalan menuju masjid atau tempat sholatnya, satu langkah itu diangkat derajatnya, satu langkah diampunkan dosa-dosanya. Ini keutamaan bersuci sebelum dia mendatangi tempat sholat. Dan ini sunnah. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW menyatakan faman raghiban sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikuti, yang tidak senang dengan sunnahku, tidak termasuk golonganku. Memang bukan perkara yang wajib. Ya. Nah, sunnah, tapi ingat sunnah di sini bukan berarti hukumnya yang disebutkan di dalam menurut pandangan ahli usul, walaupun dalam artian itu, tapi bukan seperti itu pandangan seorang mukmin. Pandangan seorang mukmin sunnah di sini, nah, dia punya prinsip apa? Ittiba, mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun hukumnya dikatakan berpahala orang yang mengerjakannya, tidak berdosa orang yang meninggalkannya, tapi bukan seperti itu seorang mukmin menyikapi sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi thalabatul ilmi. Lebih-lebih lagi thullabul ilmi. Nah, tidak layak dia memandang sunnah itu kan sunnah. Berpahala orang yang mengerjakannya, tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Tidak seperti itu seorang mukmin, apalagi thullabul ilmi. Apalagi thullabul ilmi. Sunnah Rasulullah adalah perkara yang penting bagi dia. Menunjukkan tanda cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Nah. Kemudian beliau mengatakan bi khusyu' li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu tsumma kharaja 'amidan ila al-masjid fala yushabbikanna baina asabihi fa innahu fi shalah." Hadis ini, nah, sahih dengan banyak penguatnya. Apabila salah seorang dari kamu berwudu, kemudian dia perbagus wudunya, dia perbagus wudunya itu bukan berarti banyak airnya, bukan berarti banyak airnya yang habis basah kuyup bak pakaiannya, tidak seperti itu, ya. Tapi sempurna wudunya itu bagus wudunya, tidak ada bagian tubuhnya yang tidak terkena air, walaupun dia menggunakan air sangat minim, satu gayung misalnya, satu liter air itu sebetulnya cukup untuk berwudu, bahkan lebih dari cukup. Satu wudu, ya, satu gayung itu, satu liter itu lebih dari cukup untuk berwudu, dan itu sudah sangat sempurna. Berwudu dengan satu gayung itu sudah sangat sempurna. Setengahnya pun juga sudah bisa orang itu menyempurnakan wudu tiga kali lengkap dengan sunnah-sunnahnya. Imam Ahmad kurang dari itu, berwudu tidak ada setetes pun yang jatuh ke tanah. Sempurna wudunya. Nah, bahkan bisa jadi orang yang mungkin berlebihan dan menggunakan air, itu ada bagian-bagian tubuhnya, bagian wudu, anggota wudunya yang tidak terkena air. Mungkin sebesar kuku lolos, atau keliru dia dalam berwudu, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Baik. Tsumma kharaja 'amidan ila al-masjid. Kemudian dia sengaja keluarnya menuju ke masjid, itu 'amidan ila al-masjid, ini ila shalah. Tidak ada yang mendorongnya kecuali salat. Fala yushabbikanna baina asabihi fa innahu fi shalah. Janganlah dia menjalin jari jemarinya karena dia sedang di dalam salat. Qala rahimahullah, qala syarih, fa hadzal hadis dalla ala anna sunnah ay yatahhara fi darihi. Dalla ala sunnah, ala anna sunnah, bahwa yang namanya sunnah, sunnah siapa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga sunnah khulafaur rasyidin. Utsman bin Affan yang meriwayatkan hadis tentang wudu. Kan menyebutkan keutamaannya. Ayyata tahara fi darihi, hendaknya dia bersuci di rumahnya, apalagi kalau dia mampu. Naam. Salat 2 rakaat setelah wudu. La yuhadditsu fiha nafsahu. Tidak, ya, ada satupun yang mengganggu dirinya, tidak ada bisikan-bisikan dalam hatinya, tidak membayangkan apa-apa kecuali sholatnya. Apa keutamaannya? Termasuk amalan yang membawa, yang dicintai oleh Allah. Seperti kata Rasulullah, ketika Rasulullah bertanya kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, aku mendengar suara terompahmu di dalam jannah. Aku mendengar suara terompahmu di dalam jannah. Apa yang amalan yang kau kerjakan? Amalan apa yang istimewa yang dikerjakan oleh Bilal bin Rabah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang istimewa ya Rasulullah, cuma setiap kali selesai wudu saya salat 2 rakaat dan tidak membayangkan apa-apa, memikirkan yang lain-lain kecuali salat. Nah, itu keutamaan, termasuk sunnah. Ya, ini kan itu ditakrir oleh Rasulullah, itu sunnah takririyah. Taib an yatatahhara fi darihi. Kemudian wa an yakhruja ilaiha bi khusyu'in. Dan hendaknya dia keluar menuju salat itu bi khusyu', dengan tunduk, dengan tenang. Wa annahu la yanbaghi an yushabbika baina asabihi, dan seharusnya sepantasnya dia tidak menyusun, mengatupkan jari di antara jari-jarinya. Wadzalika li'annahu fi salatin, dan itu kenapa dilarang? Karena dia sedang berada di dalam salat. Wa fil masjid asyad, di dalam masjid lebih keras lagi. Artinya kalau di dalam perjalanan itu, dalam perjalanan menuju masjid atau menuju tempat salat, dan itu dilarang karena dia dihitung di dalam salat, apalagi sudah sampai di masjid, sudah sampai di tempat salatnya. Masjid itu tidak harus masjid seperti ini juga. Nah, dalam riwayat juga disebutkan masjid itu tempat kita salat, mengerjakan salat. Seperti kisah Zainab bintu Jahsy, ummuna, ummul mukminin, istri Rasulullah SAW. Nah, yang dinikahkan oleh Allah untuk kepada Rasulullah SAW dari atas langit ketujuh, Zainab bintu Jahsy. Ketika datang perintah dari Rasulullah, Zaid bin Harithah, menyampaikan setelah dicerai oleh Zaid, habis niddahnya, Rasulullah memerintahkan pada Zaid untuk melamarkan Zainab. Tunggulah, salat dulu. Dia datang ke, disebutkan dalam riwayat itu, dia kemudian menuju masjidnya, tempat salatnya. Jadi masjid itu bisa tempat salat. Dalam sebagian kalimat, dalam sebagian dalil atau ayat, masjid ini juga bisa anggota wudu, anggota-anggota sujud masjid, seperti dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Salah satu penafsiran ulama, al-masajid di sini anggota wudu, anggota sujud. Berapa anggota sujud? 7. 7 tulang. Kening, hidung, kemudian 2 tangan, lutut dan kaki. Itu tidak boleh dikerahkan untuk selain Allah. Itu salah satu di antara tafsiran masjid. Bisa tempatnya, bisa anggota sujud, atau bisa tempat salat, ataupun ini salatnya itu sendiri. Qala rahimahullah, wa fi salati asyad wa asyad, di dalam salat lebih-lebih lagi. Kalau di dalam perjalanan menuju tempat salat itu dilarang, di masjid juga dilarang, apalagi ketika dalam salat. Allahu Akbar. Ya, taruhlah itu tidak haram, tetapi tidak menunjukkan apa, kekhusyuan dan keadab. Nah, kalau orang tidak punya adab, apa namanya, biadab. Nah, di hadapan Allah kan begitu. Nah, di dalam sholat memang tidak haram, ya. Tapi tidak. Nah, wa alala dzalika bi annahu fi salatin, dan beliau menyebutkan ta'lilnya, illah, sebab hukum bahwa itu karena dia berada di dalam salat. Fas salatu aula wa aula, ini ketika dia berjalan setelah dia berwudu menuju ke tempat salatnya atau ke masjid, itu dilarang untuk menjalin, mengatupkan jari jemarinya seperti ini. Maka di dalam masjid juga dilarang, apalagi di dalam fas salatu aula wa aula. Maka di dalam salat pun itu lebih pantas dan lebih utama untuk ditinggalkannya, tidak melakukan ini. Bahkan dalam sebagian asar menyebutkan dari Ibnu Umar yang sudah kita ceritakan, syaitan itu diturunkan ke dunia dalam keadaan dia. Nah, kemudian disebutkan oleh mereka juga tasybik minas syaitan. Tasybik minas syaitan. Nah, qala wa qawluhu thumma kharaja dalilun ala annahu masyru'un an yatatahara qablu. Ini dalil, ini kalimat thumma kharaja itu menunjukkan sebagai dalil bahwa yakni tatahur itu disyariatkan. Nah, di sini tidak dihukumi oleh beliau wajibnya, tapi bisa sunnah. masyru' an yatathahhara qablu. Masyru' disyariatkan untuk dia bersuci sebelum itu atau sebelumnya. Qablu itu mabni 'ala dhom, memang yakni asalnya mabni. Tayyib. Qala rahimahullah, kemudian dalil berikutnya, wa an yaqula idza kharaja min baitihi walau li ghairi shalah, dan hendaknya dia mengucapkan, disunnahkan juga keluar dari rumah itu walaupun bukan untuk salat, bismillahi amantu billahi antasamtu billahi tawakkaltu 'alallah. Anak dah hafal kalau yang ini, tapi yang biasa dari Ummu Salamah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla an azlima au udlam an ajhal au yujhal alayya. Nah, ini yang itu yang anak hafal. Nah, ini untuk memudahkannya, kata para ulama, untuk memudahkan hafal hadis itu, hafal ayat itu diamalkan. Nah, diamalkan. Ya, keluar dari rumah bismillah tawakkaltu 'alallah. Syaitan pun tidak akan berani mendekat. Nah, dia dilindungi oleh Allah. Baik, malakul hal di sini disebutkan tambahan oleh beliau, bismillahi amantu billah, aku beriman kepada Allah, yang tasamtu billah, aku berlindung kepada Allah, tawakkaltu 'alallah, aku berserah diri kepada Allah, wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Allahumma inni a'udzubika an adil, ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku tersesat. Au udal, atau disesatkan. Au azil, tergelincir. Au uzal, atau digelincirkan. Au adlim, menzalimi. Au udlam, atau dizalimi. Au ajhal, atau berbuat jahil. Au yujhal alaya, atau diperlakukan jahil oleh orang lain. Nah, kalau tergelincir, kalau terpeleset jalan, bisa jadi lupa baca ta'awudz ini, ya. Nah, oh enggak, karena udah, ya. Jangan, nanti, kalau misalnya disampaikan seperti itu, pakai dalil lain, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Nah, manusia itu yang paling banyak ngeyelnya. Nah, Rasulullah seperti memperlakukan juga, artinya pernah ketika membangun, mengingatkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan istrinya Fatimah bintu Rasulullah SAW, ya ahlul bait, jangan lupa salat malam ya. Diingatkan oleh Rasulullah pada dua orang yang dicintainya, salat malam. Ya Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, jiwa kami di tangan Allah, kalau Allah mau kami bangun malam, kalau enggak ya sudah. Rasulullah pulang sambil menepuk pahanya. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu banyak ngeyelnya. Ya, banyak ngeyel. Ayat ini ditujukan untuk orang kafir. Iya kan? Nah, Rasulullah tidak mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, tapi itulah manusia. Ya, suka membantah. Suka membantah. Nah, Rasulullah tidak marah dengan itu yang dibaca oleh beliau. Nah, keadaan asli manusia seperti itu. Nah, jadi kalau mau dia artinya mewaspadai dirinya, nah, bisa jadi dia karena mungkin kehilangan sesuatu, ya, karena tidak doa sebelum keluar rumah. Nah, qala yundabu atau yunam yundabu ila idza kharaja min baitihi walau li ghairi salati yaqula allahumma ila akhirih wa ahammu makharijihi ila shalah. Ini disunnahkan ketika keluar dari rumah itu walaupun bukan untuk salat, apalagi untuk yang penting, walaupun cuma keluar ke tetangga atau membeli sesuatu, hendaknya dia senantiasa membiasakan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal dan seterusnya. Nah. Dan yang paling penting, tempat tujuannya keluar itu adalah untuk sholat. Nah, ini yang paling penting. Termasuk di dalamnya apa? Untuk talabul ilmi. Wa illa fayaquluhu inda kulli makhraj. Kalau tidak, maka dia ucapkan setiap kali dia keluar rumah. Dan itu sunnah, ya. Sering di, nah, bahkan disebutkan dalam hadis Ummu Salamah itu. Biasa Rasulullah kalau mau keluar mengucapkan ini bismillah tawakkaltu 'alallah. Kalau masuk rumah, bismillahi waladina wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ada yang pernah dapat bahwa ini dhaifkan? Nah. Baik. Qala wa an yamshi ilayhi ma bi sakinatin. Atau na'am, an yamshi ilayha. Ilayha ya, wa an yamshi ilayha bi sakinah, yakni ila shalah. Hendaknya dia keluar menuju salatnya di dalam matan, wa an yamshi ilayha bi sakinatin wa waqar. Melangkah menuju salat itu ke masjid dengan tenang dan wibawa. Nah, seperti yang sudah lewat, masuk bagian dari khusyuk. Dia meyakini bahwa dia sedang berada, sedang menuju atau sedang nanti akan berbicara, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Apalagi ya, taruhlah seperti, nah, di kalangan manusia ya, mendapatkan panggilan oleh seorang pembesar atau kepala atasannya, nah, untuk satu hal yang penting, dia akan menyiapkan diri untuk apa yang kira-kira akan dia bicarakan nanti dengan atasannya, bagaimana sikapnya, penampilannya, kan begitu. Apalagi kita juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktunya muadzin memandangkan azan Allahu akbar Allahu akbar. Itu sudah dipanggil, maka siapkan diri untuk menyambut panggilan tersebut. Mana pernah mengukilkan? Lupa, mungkin ada yang ingat. Setiap hari itu 25 sunnah yang mungkin sering kita tinggalkan. Setiap hari 5 kali sehari semalam itu 25 sunnah kita tinggalkan. Kalau tidak semua ya, ada 25 sunnah yang semestinya kita perhatikan sehari semalam. Terkait dengan apa? Adzan. Ada 5 sunnah di situ. 5 kali 5 25. Berapa kali kita melakukannya? Nah, menjawab adzan. Yang kedua, setiap kali dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, disambut dijawab wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Ya. Nah, diikuti. Kemudian ketika dia mengucapkan la ilaha illallah hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah. Kemudian doa. Apa ini? Doa setelah adzan. Kemudian berselawat untuk Nabi. Lima kan? Coba dilihat nanti di Jalalul Afham. Nah, banyak gitu, 25 sunnah kita, nah, sudah dapatkan pahala. Satu kebaikan itu 10 kali lipat. Muadzin adzan, yang lain sibuk sendiri, kita sibuk sendiri. Bahkan disebutkan dalam keterangan para ulama, bahkan yang membaca Al-Quran pun berhenti. Kenapa? Afdal menjawab adzan itu. Nah, tayyib. Qala rahimahullah yundabu an yamshi bi sakinatin wa waqar wa la yamshi bi inzi'aj wa indifa. Disunahkan untuk berjalan dengan tenang dan wibawa. Bukan dadanya dibusung-busungkan, kepalanya diangkat. Nah, tenang dan ia wibawa, dia menunjukkan bahwa dia sedang betul-betul memerhatikan dia akan berada akan mendatangi, bertemu dengan zat yang maha agung, yang maha besar, yang maha mulia, yang jantung dan ubun-ubunnya di tangan zat tersebut. Nah, tidak berjalan dalam keadaan dia goncang, banyak terdorong-dorong, terburu-buru, apalagi sampai kesandung-sandung, tidak layak. Kalau naik motor saya ditancap gasnya, tidak benar. Nah, ayo naik sepeda juga demikian, tenang. Nah, qala was-sakinah al-muraduhu biha adamul ittirab wa ikhsarul harakat. Yang dimaksud dengan sakinah di sini tidak banyak goncangan, artinya tidak membanyak gerak. Nah, tidak banyak geraknya. Nah, tidak toleh-toleh, tidak jawil sana sini, tidak sikut sana sini. Wal waqar wal muradu bihi al ihtisham min adamil ittifat. Ihtisham, tenang, kemudian tidak ada toleh-toleh. Au adam iktharil iltifat, tidak banyak menoleh. Nah, lihat kiri kanan, kecuali kalau untuk nyebrang ya. Ini juga sikap seperti ini dilarang, dan itu sikap dikatakan oleh para ulama itu menam, kelakuannya rubah, pelanduk yang suka noleh-noleh itu tidak bagus. Nah, dan itu bukan sikap seorang yang orang yang memiliki sifat rujulah. Nah, gampang gitu dapat, itu bukan sikap rujulah. Wa min adami raf'is saut. Nah, tidak mengangkat suara indama yatakallam, kalau misalnya bicara. Wa asbahu, apalagi ngakak, tertawa. Nah, dahadan, apalagi teriak-teriak ramai. Ada mudaris di sini. Dicatat. Setelah pelajaran ini masih ada yang adzan kemudian rame. Nah, catat, kurangi nilainya, tinggalkan kelas. Tamam. Nah. Tinggalkan kelas, kasih merah akhlaknya. Boleh enggak gitu? Hah? Ya, Ustaz. Layak kan? Nah. Ya, siapapun dia, kasih tahu peringatan sekali. Masih lakukan, coret akhlak. Akhlaknya kasih 5, kasih 4. Walaupun di ujiannya 10. Walaupun di ujiannya 10. Nah. Nah. Keras ya, cari tempat lain yang mau longgar. Ilmu itu berat, dakwah itu berat. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Sungguh kami akan meletakkan kepadamu, melemparkan kepadamu perkataan yang berat. Ya, sampai Rasulullah ketika menerima wahyu di atas paha seorang sahabat itu hampir patah. Paha sahabat tersebut saking beratnya hampir patah, dan berat yang dirasakan oleh Rasulullah dalam musim dingin yang sangat berat, bercucuran keringat beliau. Yang kalau seandainya diturunkan ke bumi, terbelah bumi itu. Gunung-gunung pun hancur berantakan. Nah, ini mau dianggap main-main. Setelah ini tidak ada cerita. Kalau mau cari ringan, pindah. Kita enggak sanggup ini diantum. Ya. Kalau mau sih mau. Tamam, ya gitu. Kalau memang mau diperbaiki. Nah. Ya. Baik. Qala wa man wa min adami raf'is saut indama yatakallamu wa asbahu dhalika mimma huwa min al-waqar. Dan yang semisal itu yang termasuk diantara bentuk-bentuk sikap waqar, wibawa. Ya. Nah. Apalagi kita dikelilingi oleh hizbiyun. Dikelilingi oleh hizbiyun. Orang-orang di luar sana bukan orang-orang awam biasa, mereka ngaji. Melihat sama saja dengan ngeruki. Coba dikatakan seperti itu. Rela antum. Ya. Makanya kita ketatkan kalau mereka bisa bebas perempuan anak-anak putrinya keluyuran kemana-mana. Antum lihat anak-anak kita. Dan anak paling marah, kalau kelihatan anak selalu mana? Kadang-kadang anak tegur anak sampaikan ke orang tuanya. Kalau yang anak kenal-kenal dekat kan suruh masuk, pulang. Dan anak pun larang. Anak-anak putri rumah tuh keluar sering-sering. Maka anak keras, anak peringatkan, anak ancam. Keluar tambah hadasannya, tak gundul rambutmu. Tidak main-main. Ya. Nah, ini sekedar peringatan begitu aja sudah cukup. Supaya tidak biasaan. Nah, ini juga ikhwan yang punya banat. Ya. Nah. Baik. Jangan mau disamakan oleh mereka. Nah, apa bedanya? Mereka rame, sholat, ini juga sama saja ternyata. Tidak. Ya. Antumul a'laun. Ya. Antum a'laun. Ing kuntum mukminin. Antum adalah orang-orang yang tinggi derajatnya, mulia. Nah, sama-sama belajar enggak sama dengan mereka, enggak. Ya, antum a'raf, antum arfa. Nah. Daripada mereka, sama-sama belajar salah satu usul, antum a'lam wa antum ahaq biha. Dan antum lebih tahu. Nah. Itu? Ya, baik, mudah-mudahan antum perhatikan. Dan anak memang akan berlakukan. Ustaznya enggak terima, cari tempat lain yang bisa. Lebih mudah, ngasih mudah ngasih nilai. Oh begini enggak, seperti itu lagi sudah. Diputar enggak kasetnya ceramahnya Ustaz Afif yang kemarin, pola pendidikan anak. Hah? Putar itu biar didengar mereka. Gimana tegasnya Ustaz Nar, beliau sampaikan apa yang pernah anak sampaikan di sini, beliau sampaikan. Nah. Ya. Baik. Dan antum a'laun. Ingat, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Setiap zaman dibawa ilmu ini oleh orang-orang, setiap zaman, setiap generasi itu oleh orang-orang yang udul, orang-orang yang adil, yang punya adalah, orang-orang yang thiqah. Jadilah punya miliki ada adalah, mulai dari enam. Mereka itu orang-orang yang punya adalah, ini orang-orang yang mereka punya malakati takwa. Punya takwa itu diusahakan. Nah, mulai dari sekarang pelan-pelan. Ada yang membina, yang membimbing, ada yang contoh. Tidak tahu tanya. ya tanya. Benar, anak akan lihat nanti. Dan anak tandai. Lebih-lebih yang orang tuanya kenal anak. Ya memang berarti dia sahabat, apalagi di tempat-tempatnya punya pondok, tapi dia pilih kemari, berarti dia punya harapan. Nah. Dan bantu. Sebelum itu terjadi, artinya apa? Lakukan demikian, ikhwan juga tolong ingatkan mereka. Ya. Nah, kalau sudah dapat peringatan masih seperti itu juga. Nah, saya tidak akan tanda tangan nih kalau anda tahu orang ini, anak ini setiap sholat seperti ini dan dapat nilai 10, 8 rapornya, tidak anda ridhoi. Tidak akan anda tanda tangan. Tamam. Ya. Jadilah antum butuh, antum punya potensi, subhanallah. Antum ini di disoroti orang. Kenapa? Karena istilahnya bintang di atasnya. Ya. Nah. Bintang itu kalau di dalam kegelapan jadi apa? Jadi penerang kan? Yang dicari. Maka kalau bintangnya redup, kesasar orang lain. Ya, mulailah istain billah wala ta'jaz. Mudah-mudahan Allah beri taufik buat antum dan kita semua untuk menjalankan, nah, betul-betul menjadi seorang ahlus sunnah. Ahlus sunnah seperti istilahnya ahlul bait, orang khusus bagi bait, orang yang paling tahu tentang isi rumah, orang yang paling mengerti tentang isi rumah dan paling memerhatikan rumah tersebut, itu namanya ahlul bait. Nah, antum ahlus sunnah, orang yang paling tahu sunnah, bukan sekedar sahih dhaifnya, tapi juga paling mengerti maknanya dan pelaksanaannya. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah memberkati dan memberikan antum kekuatan untuk menjalankannya.